Sedaya, kula ucapaken wilujeng tepang, wilujeng kepanggi, sinareng Bhayangkara Putra Buana Grup, pimpinan Bapak Hawe Ismail, ingkang pada kesempatan puniki sengaja kula badhe sugaken mawon setunggaling drama ingkang judule Jailulla. Tangga karo Kang Kosim, kaya ngapa nemoni enak, kaya ngapa nemoni seneng. Singawit pengantin anyar, sampai wis duwe anak siji, luru pangan, ko oli ko beli. Toli ninggang eti, urip arpan tulung ning sapa. Kau ni udah. Batasane kangkon sim cuma limang dina kongkon gage balik. Tapi neng si kepriben, lamun balik orang gawa duit. Lamun balik durung oli kerjaan moko bakal dipanggil ning laki. Bagian goblok-goblok kangkon sim ku laki tetap masih uji. Harapan kruyuk-kruyuk baik supaya gage oli kerjaan. Suka neng hati, ayo jaluk apa boy? Aduh, uang makanya beli rumah ini, kayak uang bisa merasa kenal. cengar cengir. Nak. Kulapa. Coba mene ayah. Aja isini sinan rumur. Mung kula sinam piraos, Pak. Nang piraos. Di pakaian nenek pada soek. Saja raos-raos maning kula. Alah. Sula aja narik-narik, Pak. Duh, iya. Narik-narik kuo durung tentu kita. Kok dia laki membelai. Nok. Ika laki nirane nusul kok. Kok lambirong kok. Nudi. Kok. Ketiba bawa yang gori. Singora disangka-sangka. Kok. Kok lambirong kok. Kok. Sampean aja macem-macem. Kok. Ngomong jengarani kula wis duwe laki. Apa sih? Kula mah masih perawan, durung pernah kawin sepisan pisana. Iya toh. Busung. Pada bae aku naranak, pada karo kita kuno. Pripun sih? Kita ga masih durung pernah kawin kira. Orang andel. Tobat, ye bocok. Orang tas balik tas sekolah kan bikin. Sampean ku semono wis tuane masih sekolah. Tua soten raine kan, nok ya. Njerone mah bocah cilik kan. Iya. Ki ajanya tau li bae sih. Duh, adem temennya bocah jawab. Sekolah ning SMP ta. Belik. Ning SMA. Bu teman gak beli ngerti pun. PG, beli belum pun mono. Dari ni ngendi sekolah? Sekolah eh. Niki. Pengen baru. Ya pengen baru. Ning impres. Impres. Iya. Masa sampai wis metu uane jadi impres. Ayah iya ingin jare guru ke belawen nanjak. Kau nebai kelas pira Roro. Bocok. Kelas loro. Hei. Gua masuk ke gugu bakal sampean ngomongku. Ya cok. Duh nenek agak duh. Tuli barigan iku duitnya awas murak sih. Alah, duit mah hilang ya los lah. Padahal ni rumah gua masih pirang-pirang. Duit ku ni rumah masih akit, Pak. Duit petas ki kari trulas pikul benda kamu. Kari rece esi? Telung cepon. Ya, kari wong sugiwan ceceponan ya. Ayo karen ya. Pripun. Ayo gak kenalan gak ah. Enggi. Iya. Ngomong-ngomong kula namanya Nengsi. Nengsi. Enggi. Komendi. Tiang sindang kerta. Iya. Pantes. Keri sampean sih arane sapa. Duh. Lamun tak walei bokat kone beli gelem kan nampi raos aran kita blesak tuh cirana kone gelem bae kari wong demen sih beli peduli soal aran blesak. Sebagai siapa arane aran kita. Iya Raden. Iya. Mung seraden raden nih. Ya beli anak petite yuk. Sampai anak petite. Menyangku minjau gendong. Ada lirang aja isi. Raden Suta. Beli. beli suta. Raden Jayasena apa? Wah, Jayasena mah dulure Semar kon. Iya. Kusi Raden apa? Meneh kupinge meneh. Srok. Krungu. Sapa? Lah, buteg iki bocah. Krungu. Jadi sampean kuarane Janggut. Pangeran. Ya mal wong arane Janggut. Sapa sih sing jelas? Meneh-meneh. Ganteng e. Ya karen ya. Dari sampean arane Sawut. Ya iya ya. Pantesan duite wanen kebak kantong ya wong sugi. Pirang-pirang kita medut. Percaya karikulasi wong melarat. Kulasi meketen. Preben nak coba asal terang bae. Jawa nasi kula kuarepan ngoleti kerjaan. Ngoleti kerjaan. Mugi. Cocok. Wis kerja mah jado-ado. Oh. Ning kita bae. Oh. Kerjane ning sampean. Iya. Mong bo kata ora dinggo. Enggak pendek kemah, jawatir ku. Ya wis kesun ya. Iya, sunya. Sunya baik, kita sunya. Cak duitnya ke. Mong, Sunya begoloh. Boten kesun mawon. Isin yo. Cak di satu sewu pendek kemah. Sampai ini ikhlas kah? Ikhlas rindu. Kangga kula kabe. Oke, cak. Kesun. Oh, iya boleh. Roya sampean kuna. Ayo karuan ya. Heling-heling ngusuki dunia wakati. Iya. Pendek ngomong ini duit ku iya. Ya kula si nembeke nyekel nembeke ngegem duit satu sewuku. Nembe eh cak sing kita pendek sama kasar gelemba kita. Bagian beli matang pulu ya kita macam duit yang kau sirak abe, las ko, konon. Ya kan ya, oli duit diupai menek-menek mana gak? Ini seenak-enak serbu jam nusul setan aku bodohku. Hei wak, priwe tukole belanjaan ini tidak tuku kelapa siji sampai nus mari belanjaan ini kita nyak-nyak nang kecamatan. Tenang-tenang si Rama, mus menang baik tiplok menang baik. Waru mangan bem mangan belut los mana? Iya ndak kulane meri mangan belut ku. Di priwe matang puluwe selamat matang puluwe belanjaane ning sampean ginti duite nyak-nyak nang bocah adon ku. Eh blok matang puluh mangko bae taun maning. Loh bocokku. Taun maning sisan bareng nyusur tanah sampean sama saya wong matang puluh taun maning wa. Iya ndak kaya wong gawe klambi beli peragat dina kiyen ko minggu maning beli peragat kin minggu maning ko taun maning. Lan wong matang puluh mawa dina kun kudu matang puluh ya kudu matang puluh. Rewel uncang kumlu. Tenang be. Sinting. Lolo, itu blok jual butuh mega. Setan ku bocokku. Eh wak, gua belanja matang puluh, wak, gua belanja matang puluh. Sila meluan tong pikiran, samblang rain, ya kan bocok. Aja nyemblang rain, gua. Nyemblang apa? Cebruto. Di pengen gua, darah nyemblang tuh posongmu. Hai, siapa bocanti? Kula. Ningsi ku. Kita kon sampean, Wak. Menang apa enggak? Belum ngontel bodoh. Sapa sih arane? Kula namine Ningsi, Mas. Oh, cocok. Oh. Din duit sing sapa? Angsal disukani Kang Sawung. Iya, ngono. Ngerti semasa ne wong lanang pai duit Ningsi ra? Boten. Ngerti ya? Ngerti. Semasa ne wong lanang pai duit Ningsi ra? Berarti anak asak kau sirah. Anak asrat si pripun. Wakaji saut demen sirah. Demen. Wali-wali wakaji saut pai duit ning sirah waniati satu sanewu karena wakaji saut iki demen sirah sirane demen beli. Senajan aku lane gandemen ingkang kajiku ya Kang. Iya. Eman temen nang wayu ne eman temen nang wadone sirah. Ngayu plok digosok ponoku. Kaya langkah pemuda sejen kaya langkah pemuda ganteng-ganteng demen wong kari modare bae. Memang soal pemuda si Ake sing ganteng mang, tapi neng siku beli demen, demen neng ingkang kaji sawut bae ya Kang. Iya, apa nang alah beragun ya karun ya Nensi kulaman indah nih si Raki betah demenan karo wang aji sabut ya kari wong demen siya betah semono mambuan pola ku loh loh loh bucah rewil ku apa? Ular takon. Jelas. Bisa nih matang puluh beli sida duit nyak-nyak akan nih bocah wadon sampai si demen bocah wadon dia. Oh iya iya ingon. Oh. Sawi saya demen turu sarapan prime. Kiplok. Hari kita wong wis dewasa mah. Bahkan demen begitu demen kawin plok je bocah ku. Iwa rabi sampean kiwa. Durung suwe. Durung matang puluh-puluh asan, gak warpan matang puluh sukiki, wis harpan rabi maning, beli sinta gak batur. Surah iku aja rewel aja mikiri wong mati kok. Kepikiran mah, masa ya kita kewarpan keringkel-keringkel turu karo sirah, beli pengen kok. Amin semeneng gebes-gebes ya ku. Jadi maksud arti kawin? Iya tak kawin kita mah. Berarti sampean beli melas ning keturunan, sakin maaf ba. Kula sing sebagi rem, yen mobil akarame nabrak bibitan. Sakin kula sebagi rem. Warak ngereme siapa? gara kula maja aja kawin maning emak melas keturunan kuli priya di selamatan matang pulu beliau nurut sira ketem awak saya kita nurut sira jadi maksa sampai narpan kawin bocah kuen maksa yo permisi kula mar balik digawa kelapa anak setan beli pengen gawa-gawa kelapa siji lho duh. Kang. Hei. Jadi kula harapan dikawin. Kawin nok pendek kan. Kapan Kang? Dina apa ulan apa kawinan nek kula karo sampean? Ki. Raya Agung. Wo, wong kawinan bagus ya Raya Agung. Iya ble. Tanggal 3 dina Sabtu mengpengulu balike tuku bolu bari gula waktu. Ya kari moko ten sia kula sampun bade wangsi. Heeh, ya wis. Kita rebalik ya. Ayo. Ketemu ning kene maning ya. Kabaran temen pikiran nih wis ora sayang ning anak ora sayang ning lah kongkon aja lawas-lawas kakidungi sampe 6 dina beli balik-balik kan kosin nisi non mene manjin kurung beli siragi leng anak kira bin meneng-meneng awan bengi nangis kari kula sorak krungu da barang elangkani ngumah kan ya mungkin serama sining jaba gawis krungu sirani kare sampean hitungane pirang dina tak hitungnya oleh 6 dina kerjane si mau 5 dina kan sing sedina sing bapak dukun oli duite sira ya oli dah kerjaane oli anapa sira mengdukun-dukun pengen sugi marani dukun pengen sugi nggih omonge bapak dukun priweno ya ditakoni kula ngomongnya dua laki lamun sira wis dua laki bakal pengen sugi kudu ngelakoni pegat tambah karo laki nira jekang ning si no. Istilah pegat tambah kuku priwen jeno istilah wong pegat tambah sekian pegatan sugi ki gampang balen maning kang kita khawatir ning si bagian sira ngomong mengkonon sira wis biasa bobat karo laki melang sira sawise pegatan begem dibaleni maning ning si kula wani sumpah kang apa sira sumpah karo laki sumpah kula gelem kesamber ning gledek kang kosim bagus berarti sira bener-bener wis ayo pada kita marani palebe ayo kang jage buru-buru Gunung sami menoleh tengah. sampean. Ngomong apa, Nok? Memang kula kala waktu bengen masih jadi rabini sampean. Iya. Sekian kula wis dipegat. Berarti wis jadi wong sejen. Oh iya bener. Kula permisi arepan balik. Cek bocah kan. Hah? Ningsi. Kenapa sih ada dibalik Ningsi? Kok kenapa menang ningkini Kang Kusin? Kena sudah balik nih sih, tapi bocah aja tiga waktu nani kita, Nok. Gila-gila temen sirah nih sih. Orang sayang nih anak. Ya nih sih. Nih sih. Oh, no. Ibrah baik sirah nih sih. Kita nggak kelingan bayi Ningsi. Artek tinggal bayi kita bayi nato gak ngerasa dosa dulu. Nang, titi pumai suara. Suara makan sih gede. Mama wis ka kawinan ninyo man. Barat ini, ano, Mang Tiplok sayang deleng sira. Lamun beli deleng sira, Mang Tiplok kaya-kaya wis beli petak ngaulaning Bapak Nira. Bakal wis didugal bae kita kining Bapak Nira suka ngalih ning bos setinggi cangkring ning Kang Daud atawa ning Kang Rosid nuk tunggu empang bae wis. Sayang deleng akan sira melas. Akan lawang nok. Nanti tidak ngapa lawan nak. Lo. Mama teka mang. Saya teman teka gak untuk tidak ngapa lawan kakan. Aja ngurusi satuan kuan. Baru geseraku nangis, aku nang apa sih? Bahkan tekani ngumah rusing kita mendelengakan anak. Tekani ngumah brabal, brebel. Setan kuno bocok. Ya rusing delengakan anak nangis baik. Toba nih kanan nih galang-galang dituang. Seneng delengakan. Wong ayu. Aja rewel tiplok. Tampak rainya pisang. Kini aja nangis ya. Apa sebabnya? Hormat anak. Mbok kualo nira. Romo pernah Bapak Nira ngomong kurat ini? Iya. Hormati ini mbok kualo. Nah, urukan anak. Iya. Benar kamu sudah ngomong. Lamun sira banyu mata nih masih berbesmili berarti sira beli ngargai wong tua nira berarti sira beli ngargai wong walau nira. Beli sopan ya. Beli sopan beli tertib. Iya benar. Bila perlu. Nah. Peturone dikebasi. Iya benar kamu. Sawang. Saponi. Kasure. Kira-kira aja ngebul gak kasure Bapak Nira makanya dermaga lemah ngebul. Loh. Oh alaman di saponi ada sukar ya. Supaya. Asi-asiannya seneng Bapak Nira kok karo Mbok Walo Nira. Iya. Supaya kamarnya aja mabuak-bak. Nah. Kira-kira mabu wangi. Nah, iya benar cocok. Angko bakal si Bapak Nira lagi turu bareng karo Mbok Walo Nira disemprot karo bensin tuli disulat. Loh, Gusti Allah Pang Kuasa. Be bocah ku nari ngomong peti ceblenak ku. Gandorakan yang tembok ku beladau genak ku. Setan ku bocah. Orang serang tugal be, bu kesurupan. Wong wadar buat ngirang sengit be. Kesurupan setan hijau. Teluka tulung baning mama kasti. Teluka tulung baning embos pendos. Menang ya, jangan nangis. Bapak Walo Nira kau lagi njabak kau itu bocah ini suruh gedang kau nak ningsi nun kak mene wak anjing jalak nani ngendi suruh gedang jalak nang suruh gedang wak apa sih empat gerubung semut iya nang gula setan umut gula kang nah mene manjing kian geriannya sampean ku. Iya. Kula betah ning kene kuya. Ayo karuan dong, mau bagus. Karikun si bocah siapa nangis wanian blolo baikku kan? Sing nangis ku. Iya. Anak ketiplok pun. Anak ketiplok. Iya. Hilang tapi ya jadi tolong tiplok. Tapi anak dicolong bapak nih. Iya bocok unmu. Banget tegel ya kang ya dipikir sih. Iya. Mulanya sampai sing eman ning anak ketiplokku sing sayang. Jadi tangisi kader tapi regane pira apa maning majikan Ira ku wis kawin. Iya aja melang mengkotak jobragakan yang jati barang. sering majikan Haji Wadon. Iya, ibu kapan nabrang aku pengen di beluk Haji Wadon kok. Aja rewel diplok, cangkem rewel. Gua pengen di beluk Haji Biang mah, aku duwis ngakoni nyabrang, nyabrang-nyabrang atau ni pengen di beluk Haji Biang. Beli katon apa nyabrang kalau di melencat-melencat. Wih, saja nangis. Kotak jobraga kan telum, bu papat. Iya boleh nak. Kang. Hey. Ngomong-ngomong, pula kepengen turu kang. Ayo. Ya ayo ni ngendi sih? Yo kamar tengah aku. Senok aja peluan maning ya. Menang be senok mah jarat ini. Milu bi, dijak baik sih kang. Ye, dijak mendi. Ya kepengen turu ni ngan karombok. Turu ni ngambil cilik beng japa ko, menang be dewek baik. Emong mah. Aja meluan, aja diajak nih si angel-angel kita nih, oh bucu. Ya wis aja peluan maning Ratini. Sugigi sore turunnya gentenan, karo sira ya. Melu bae. Aja. Ayo kang. Ayo. Aduh, hebat temen ya. Ayo lagi bobo mang. Nang seret siki lambene rungsing barang ngapsu bae. Yo loh lho Gusti Allah kok kuasa. Aduh kang. Duh biang. Wah. Wis. Hari kin makne beli apa-apa maning kene. Berarti ana sing narik siki lamben. Ko cocok beli kru tampar gemetung jaba. Wis satuan kiplok kene. Aduh, setan kan bocok. Ayo bari ga sengit bae ya. Iya, ceromoh kan bocok. Saya ngali be ngali be yuk neng kamar senok yuk. Wis ya ah, matane ga masih arif. Ci masih arif. Ai masih sampai ke sleten. Ora pengen turu. Beli penter lo. Nenek kulane pengen mangan wa tengah kempong kan. Iya wis, senok wis liwet nok Ratini. Durung mak. Los liwet los. Liwetaken. Iya. Gua ngormati Bapak Nira depan sekul pengantin anyar. Iya bener. Liwetaken dedak bekatul kabari cacakan kodok. Saja nyaru gentah be tiplok. Seret neng kali sira dadi welut. Los bakal dadi welut kone nyocrep brutu sampean. Setan kon bocok. Senok sing liwet. Heeh. Kulane mangkat ing pasar. Oh arep pasar. Iya. Iya ya, los. Wis kula ki makinan nembe ora nyandang. Mbak arep salin kuning lemari kum kebek, lemari kum kebek tapi klambi pirang-pirang kum. Klambi sik pian bae tapi cukup. Mangsa kula ku penceluk galaki kadi sawut wong sugi emas. Kula kaya wong lanang mangkat ning pasar. Oh iya. Jadi mengen nganggo gelang kalung. Ah, ya nganggo gelang kalung sing gede. Gelang sing pake. Kono sing penceluk mas sampean. Iya iya. Jage si tuku kan. Kemana tuku makin mengkenen bayar sih? Iya, kita arep niling senok dingin sementara mah. Oh. Nah, ya wis kabrang kader sedelatnya. Kan? Iya kadung yang pasar. Kau sawise nili, kau yang dibalakakan mana ya beli? Yang gini. Lo si rasing lewet senok kon kon merine. Gini, nok rat, nun bi, kanok di beluk mama nira. Iya bi. Pasar sih, ian benana silian gelang kalung ya sementara mah. Iya, benak akan les. Bibi harap mangkat mang pasar nyilih gelang kalung mah. Iya. Aja mah. Ih, liar penti gada akan liar penti dol nyilih. Mau mah. Bo, mulai, aku ribukin barangin bocah. Saja rewel kau ciplok. Mana gabari ganing kandang wedus kok? Kang gua apa? Bibi ni ada bungang pasar. Jadi nyilip gelangnya bocah. Iya. Kalungnya bocah. Iya. Baris itu kok kau kendaraan teh cukung? Bocahku orang ngomong setan. Kenapa kakak ada sini? Ngomong. Bocahku kurang ajar. Kader sih aku masih tanggung jawab wong tua. Ayo. Kebuki bocah. Bocah kebrewe si tiplak itu nih. Benak akan. Benak akan beli bak beli benak akan. Iya kok. Nah. Mama. Eh. Tuli aja suwi-suwi ya ma. Paling jangka lawas rong jam mang pasar ma. Tuli dingin namani ya ma. Iya. Sud ma. Nah. Nah. Nih sih. Nun. Itu enggak, nyak kalungnya. Gih. Gelangnya, les. Ya wis, permisi ya kang ya, sampai naja peluan. Naja peluan? Ya iya, menang bening umat, cukup pula dewek. Oh iya, oke les. Wis, permisi ya. Iya, nyak itu duitnya. Meriki. Telung hatu sewu, cek. Iya. Ya wis, les. Wis, tetap tinggal ya kang. Iya, les. Ya kita nih beli melu, ya wis bagian. Mendira bisa sampean. Pasar. Sampeane beli melu. Dolihi. Aja aja sampean nembokat tengah pasar gulep karo Cina. Tenggen kae. Ya apa iki karo Cina ya? Cina karo wong Jawa akur. Wong sing kaya konon ku beli bener. Apa sih? Buktine miyang pasar dewek bae. Lamun wong wadon bener-bener demen 100% karo laki mangkat pasar kudu bebarengan karo laki. Berasi kin mau wong wadon beli bener. Iya. Berasi mengerar ngrongrong dunia sampean melulu. Tangke kang sing sote panten dunia sampean sama siake. Taruh dunia sampean e. Wis entok bakal beli di sepak kaya sepak bal bola sampean aja darani kula. Iya tok, Bro. Ayo kintilen. Dalam singkat doang, bakal beli main-main karo wong lanang sejen delengan wong wadon nari kanda bari sikile jempol sikile ugatu-gatu-gatu terberati wong wadon sok doyan boleh den tangga. Dol, wah apa iya tuh? Pengurip kudut cariti, pengurip kamati hati jare. Ayo, Cong. Kayak ngapak nih pasar yuk. Oke, Pak. Samun sampean percaya nih omong kula, kula masih arep nurut karo sampean. Lamun sampean beli percaya karo omong kula, kula wis harapan mari nih buri sampean, kula marepan ngali ngingkang ribuan bae di setiga cangkring. Iya, ya wis ayo coba. Ayo. Pada lu gak nyusul wong wadon kita pasar, kita salut karo sirah. Percayalah omongan karo sirah. Mungkinin sabon anak alaman yang jabat dingin ikut peraturan negara di bloknya. Jare pak camat kabeh runtah-runtah sampah-sampah supaya anak tempatnya kokin disaponi sing bagus dingin. Oh, sing darani operasi bersih. Kok jare pak Didi wakil camat arahan kidul ya beli. Ya wis pokoknya mas salurue lah. Ya salurue aku. Salurue petugas. Artinya pai weru operasi bersih. Nah. Sawise bersih kabeh sawang-sawang supaya kesehatan terjamin ya beli. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oh. Sakin wis bersih kabeh diplok. Mangkat. Nah. Mulitik rabi sampean. Iya. Di dalam singkat dua. Nah. Main-main kar pemuda sejen beli. Ya bokat. Bakal beli maja. Bakal ya main-main. Namun main-main kar pemuda sejen. Tanggung jawab pula. Sing bener blok aja tanggung jawab jawab baikin. Pokoknya tanggung jawab pula. Siapa pemuda nih sing main-main karo rabi sampean tak panan nih pula mak. Aja sobun sirah. Kita mengandalkan langkah mana sing toko andalan kumpanya sirah ini pulak. Oh, cakin pentunge, cakin golok cilike, disengkelang ya. Ular takon. Apa? Sa, bisa kawin? Sampai nih pernah campur kalau nggak bisa sampean? Durung pernah korak-korek lah. Jelas korak kondok. Durung sekerayak-kerayakan durung. Ya wis ayo, kin maplok. Durung busung tobat maringala. Wis ayo gak mangkat ayo. Ayo. Sebatur ki, uang nunggu si ngesuk ning kene, sangkem sampai kecut pengen ngerokok. Ulah di rezeki, saya meser pisan. Beriin gini, apa perlu kudu ngalih ke tempatnya? Alah, sirai maning macam-macam ngomong kayak bocah cilik. Pokoknya sirai kudu ngerti dina, dina pasoran, pasti bocah wadon liwat. Ya tapi kemakin durung dina, durung dimbak-mbak nga priben sa kemat gembol-gembol bening kantong beli laku priben kokok kelamon dinakin bocah wadon beli liwat mene kemat pak dua cuma kita gawa-gawa kemat gandal-gondol lalalala kata nulis kan alah takoni ya. Terbang gede kabaran. Enak isun sebaturan lagi dolan-dolan. Anak bocah wadon ning dalan dewekan. Berarti bocah wadon kin ki bocah wadon lengoan. Ya yuk. Bokat lagi pusing aja meneng ning dalan. Ayu pada luruh hiburan. Wong loroan mangkat ayu. Apa? Kita mangkat kor macam rai blesa. Toba. Ora sudi. Ya duit pira? Jadi rega kudu tutup barang bae, anak nancak turunnya keting ya. Lebih larang pasaran wong bandon. Bisa jangan langel, kari jawab sepisan maning ngomong gelem tabagen ayu mangka. Orang pingin orang sudi rai kayak kadang mateng. Toba. Minggir. Orang laku ditole, sial ya. Coba ki. Aduh, ayu ne ya. Wong ayu harapan mendi. Pasar apa sih? Oh, arep pasar. Iya. Riben lamun dibaturi. Oh, pengen karo rai kayak kucing. Obat. Yo. Coba kenalan, siapa arane? Ora perlu ditakoni aran. Pengen kenal karo kita. Iya. Obat. Riben. Ditolak. Usah jaga suan bakal ditolak, jaga parkir. Alah. Pokoknya si Rabi loro-loroannya bisa beli mampu kamu kayak bocah wadon. Sekian bocah wadon bisa ngomong kayak konon. Ayo pada ditakoni bareng. Ayo, ayo. Karang kendal kali nemu, godong cipir kang bojangan. Ajar kenal mumpung ketemu, arah pikir kang bolangan. Sesuki sepiret tugel, luruk kawat nganggot taline. Orang di orang kemat ter, kenang kemat akan tabane. Kembang soka kembang bilem, suruh kuning segrima-grima. Bimaksa wong orang bilem, luruh maning singgu kata ima. Kembang soka kembang bilem, senyikir godonga ijo. Aja maksa wong orang gelem, gage nyingkir singado. Bocah blesa, nyingkir singado. Obat sombong, disangka bocah cilik. Sira aja mentang-mentang dari wadon. Pengen tak coba teh sira. Arep melayu mendiki, ngidul gunung, ngalor laut, ngulon tak ada, ngetan tak tutup. Wis aja kan omong, jawab kita ngomong, eh awas. Ngece teman rupane wong lanang brengsek-brengsek. Kesempatan diadang terus. Ayo diputar terus. Adangan. Ada apa kesempatan? kudu apa sih? Apa maning kita sudah di wong anak masa kudu kalah karo wong wadon. Iya. Jawaban sing pasti. Awas kira resiko nek kita wong loh. Kudu ditanggung kono ya, Bli. Ning baru sorone ngerokok kudu karena kunjung sore rezeki. Lah, tak tinggal ya. Yeah. Tinggal. Selamat berpisah saat ini. Berpisah. Ha, akhir. Kang, sampean ku sapa siarane ku? Ah, ya yune wis aja macam-macam sing kurang-kurangnya takon aran segala sampean ning kula. Ya pengen weru, Kang. Sampean bakal pengen weru aran ning kula, arane kula Sadi. Sadi? Kula arane Nengsi masih perawan, durung pernah kawin sepisan-pisana. Sampean masih perawan? Nggih. Sampean durung pernah kawin? Dereng, Kang. Jadi maksudnya sampean melu ning kula iki apa? Ya maksudnya kula sih pengen dikawin. Sampean demen? Demen. Bagian bokek kula wong melarat. Bagian bokek kula wong wis tua. Bagian ampan kulane gak bawa gelang, gak kalung. Maka sampean bagian bokek kula wong melarat, bokek kula wong wis tua ya ayo balik. Ajin, ayo ini. Mas. Ayo. Ayo. Mendi dalane enak ya. Mamba mene baik ki ning lurung ki. Oh aja mamba mene ya ning kene sak lurung wae isin. Mamba mendi. Mamba mana kan? Ayo. Yuk. Oh. Aja nek balik. Wah. Cocok beli kula ngomong. Iya cocok sirah. Paling gak demenan ku kalau pantar kuen. Masa demena pantar sampean sing wis mari mati nih bae. Aduh iya bener sirah. Mikir wak. Iya coba ditanya. Hai siapa sirah? Arane kula tambang. Ya arane kula Sati pak. Oh Sati. Kula bocah karang sino. Siapa kun sini gawal dalam sini? Bakal rabinya kula. Bakal rabinya? Iya. sing lagi digolek-golek ibu cahaya. Digolek itu siapa? Ning bapak nih. Oh, bapak nih bisa wadun gulanti. Oli telung dina telung bengi beli balik-balik bapak nih kehilangan. Ini bapak nih emang? Gih, bapak nih gure kita. Amit Pak Haji, gula nuwun pangapunten gula. Gula bakal mandi sampean, Pak. Waduh. Sikap. Nah. Hei. Siapa kena siapa di kau-kau? Niki bakal istri gula putra sampean, Pak Haji. Bakal rapi nilai. Tugak nak, yang kira bener-bener lana, tuh tugak. Kita terus terang bayarnya. Sakit. Karena bocah wadon sining si model kayak konon. Dituakah kena gemangsa petaha. Ya. Nang, aran siapa kira? Kula namine Sadi Pak. Sadi, tuh tugak kawinan ya, kawinan. Koma. Sampean setuju Pak. Wis saja setuju harga telung tujuh. Sade. Sira demen bocah wadon si waspada lan si teliti ya. Lamun sira demen bocah wadon beli waspada lan teliti. Anak pribasa ayam ireng insor pojok turung turu bareng wis dibacok-bacok. Artinya apa mang? Cin ki dudu bapane. Bagen belesa kaya togog galakine. Hah? Lakine mang? Lakine lesi. Sing lagi digoleti. Pripun Kang? Sira arepan ngadu wong lanang ya, Nong? Arep racun sira. Ngaku masih perawan, ngaku durung pernah kawin, tapi bukti laki nira nyusul neng si. Aduh, Kang Sadi. Senajan aku lah dia laki kan, tetep kula demeni sampean, Kang. Ya sekalipun demen, tapi kita kan wong sejen. Hake laki nira, Nong. Sira kenapa berbuat kayak konon? Kula arep nyaluk pegat ning sawut, Kang. Jaluk apa? Pegat. Yen bener sira demen ning Kang Sadino. Kang Sadi pengen ngurus tanggung jawab di sira. Sawut. Apa sira? Pegatan. Maka beli pegat sira awas. Aduh. Bila. Wong wadon ning laki sesawut rong sawut. Iya, Pak. Wis dilawasaken gawa wis mangsa benera. Pilih satu antara dua. Sampean masih benar-benar demen, langsung akan yang beli belas ning keturunan. Lamun sampean melas ning keturunan, ya jare kula mah ya usia mana emang mau batun kaya konon ke wadi langsung akan rusak masyarakat. Diplok. Terus terang bae, yen kita dua rabi semodel pun banyak terima kasih. Daripada kita rusak dunia benda kita, suka nengati tak pegat. Alhamdulillah yang sampean sadar masalah dunia pekaya sing wis digawani bocah wadon kuen hitung-hitung sedekah bae wa. Iya. Ningsi. Kenapa? Sekian cerat tak pegat. Dipegat. Tak pegat no. Tapi awas ingetaken besok anapa sepenggurine. Iya. Mangsane wong wadon sok lalani laki mengko gak walesan wa. Iya. Alah, ente ini mae lebih awas. Ayo Kang mangkat Kang. Ayo. Mikirin nasib kita pada-pada dadi wadone, tapi wadone kita langkar gane. Jadi wong wadon langkah hartine, merasa kita rumah tangga karo Kang Sadi. 10 dina 10 bengi ora balik-balik. Hari ora kelangan kita merasa masih delaki. Kelangan saban dina saban bengi aran kelahan lah wong lanang mortaka-taka. Bener temen jare wong tua lagi masih urip nok besuk serapayu rumah tangga aja baik laki wong bagus larani ngusus ya bener-bener wong tua ari ngomongku sok cocok baik tibane kuning anak ayah kene toli ila-ilane ngapa nih Kang Sadiku ya ari langka kita ku pengen sewot pengen jaluk pegat apa anak rungu suarane ya wedi toli pinter temen wong lanang otake luru kematen nih ngendi bawa rasa melas baik bawa rasa seneng baik wong laki bisa pantar ki kita dewek tak kaya kemenku besok maning anak putu aja baik deh jodoh kaya kita jodoh keduhung jodoh larang hati jodoh sengsara cukup raup nih kita dewek untung nih tiba badannya kita cukup sengsara nih kaya ini karora pikiran ora nangis kita pun ngerasa dia laki nah yang peger ngarep-ngarep sesek baik nasibku kebangetan teman Kang Sadi kura sama rora pelang panggling laki kita teka kula Kang Sadi mungkin dilengokakan lawange Kang kon mancing wis tekok ngelongok na lawang aku si halus tarik melangkani jero lawang nun kang kulai ning jaba dikit iya ningen dingin tenang nenek dingin pinggir kandang wedhus kimo amambu wis dila sesisi we ya kang ya wis los pada dengan Nas. Ketumbar mungkin wincukan sembati wisora kuat. Wis aja nangis. Nangis siapa sih? Hai Kang Sadi punten semono ga. Kulaku pegal ngarepap sampean. Apa beli rasa Kang Sadi? Sampean 10 dina 10 bengi nembe balik. Kalem beli melas nih sampean ning kula. Kalem ora sayang ning keluarga. Tua-tua ga Kang Sadi keluargane sampean. Aja kaya kolon Kang Sadi. Gemuyu je. Wis laki nira kan teka. Kenapa sira kudu pikiran? Kenapa sih aku kudu nangis? Pikiran soden Kang Sadi. Kula aku masih dadi kaluargane sampean. Masih kewajibane sampean. Aja kaya konon Kang ari kula takon salah. Yen beli ngomong salah kudu priben kula sing dadi wong wadon Kang Sadi. Kula Kang. Lamun Kang Sadi ngomong nurut beli mau Kang Sadi kula ku masih kurang nurut baik leban di sing beli nurut ning sampean yakin sira bakal nurut ning laki masih kurang nurut deh segala-gala wis mentok kabeh karena kula setia ning sampean karena kula demen ning sampean sampean ku bisa pantar kula-kula kisara laki sampean sekian apa sebabe Kang Sadi sampen jaluk omongan Sira? Pengen weruh. Maksudnya Kang Sadi terus terang arep. Maksudnya pripun, Kang? Kang Sadi wis singgah bocah wadon. Pripun, Kang? Kang bocah wadon. Mbak ke bocah wadon, Kang. Sampai hati temen Kang Sadi sampean kuya. Nangis tak berliaris kayak kenenku. Pripun, Kang? Wis kepalang basah. Kin sirawayai. Apa sebabnya Kang Sadi bisa gawa bocah wadon meni? Demi kanggo kebahagiaan rumah tanggane Sira masa depane. Maksudnya Kang Sadi pripun, Kang? Sulargi apa enggak, Kang Sadi? Sekian Sira wis wayai baik, sekalipun Sira rabine Kang Sadi, aku mbok. Mbok. Kang Sadi bokap bisa mono sampai hati, Kang. Ya tapi priwen, mau serius ngomong kan? Ayo, ingat please. Sayang. Ingat Kang Sadi. Kayak wangi sejarun yang batin. Dian ngomong mekonon kula arep nuruti bae sampe tekan ndi tak turuti karena kula demen ing sampean. Nah bakal Sira wis nurut ning perintah Kang Sadi sebagai lakine Sira kuwen berarti sing darine wadon bener-bener wedi atawa ngerti ning tujuane laki sebab laki biar penggawe sengsara ning Sira lho. Syukur Kang Arima konon mah tak turuti bae. Seket sampe Kang Sadi ayo Kang tak turuti. Sekian Sira wayahe ya. Bocah tak undang meneh iki. Mangga Kang. Neng, Neng si. Kula Kang. Meneh nok mancing meneh. Nggih. Ah iya iya meneh meneh. Sina. Kula sing isin Kang. Itu Sira Kang Isin, Kang Sadi Kang Isin. Ya boten. Pun di mimi sampeane, Kang. Ah. Apa sih takon-takon mimi ku? Ai, ya kari kula bakal mantu mah ya pengen pangaken. Isin Kang Sadi manok terus terang. Aja isin-isinan maning Kang Sadi karo kula sih. Kula beli seneng ning wong isinan. Beli seneng ning wong isinan? Beli-beli seneng. Bakal Sira kepengen meruh mimine Kang Sadi ya nok ya mungkin ya iku sih sing lagi dodokku. Kenapa sih nangis baikku Kang? Kulapan buat tak beli harus kayak kene di Kang Sadi kulapan ngenalaken ya Kang. Los mal mi kula bakal mantune sampean pengen ngenalaken karo sampean ya mi. Mimi aja nangis bae mi kula bakal rabine Kang Sadi. Kula namia Nensi mi. Bakal rabine mugi ya wis bagen. Kenapa nunun? Wis kenalaken karo Mimi. Sampun Kang. Ya wis ayo mana pada istirahat. Matan sire pegel wis ngongko bae Mimi aja nangis bae si mi. Pun mi kula badhe leloson kriyen mi. Los. Bakal kuat tak beli aris kayak kenen Muga-muga garu sadar gusti. Muga-muga kita kuya aja kayak kenen jaluk lawas suripe. Kang Sadi, andelang sampean ku Kang Sadi ora tegel awakku ketemu artis bae. Dene kita ku kokon deleng laki kegentetan karo wong sejen ku kulek ku Neng. Kang Urip lawas beli, Kang. Neng, Neng. Nun, Kang, Nun. Eh, masih ada duit beli ku kanggo Mimi kongkon ning warung gak kongkon masar kanggo bokat pengen sarapan bokat apa betek kono nenek. Ora ana, Kang. Hah? Langka. Langka? Iya. Ana gelang karo kalung, Kang. Wis iya. Aja gelang kan terkaku dajan. Bagian ana sewu bagian sewu. Heeh, wis, Mi, ngomong-ngomong Mi, cek Mi ning pasar ya, Mi ya. Ayo sirah mana istirahat bawa dikit yuk. Ayo pak. Aku harus kaya kene. Wah, uga nek kaya konon mak Kang Sadi kaya kaya mati ngadeng. Kusur aduh-aduh karo wadone. Kalem beli melas, kalem bisa ya. Semak kabaran temen dia anak digawe larang ati nih wong lanang. Pokok dikaya konon Kang Sadi bagus pengene bari ngomong. Mikirakan utang. tangis beli gede cuma 500.000. 500.000? Kang Sadi, omongan Mimi aja pikir-pikiran soal duit utang sing gede ini 500.000 iku. Kulagan tanggung jawab kanggo masalah nyaur sih Kang. Tanggung jawab? Iya. Oh, Ningsi bener-bener arep nembantu ning masalah Kang Sadi no. Ayah masalah sampai masalah ikulah Kang. Bagus sayang. Berarti Ningsi terpuji. Berarti Ningsi rabine Kang Sadi sing setia no. Berarti masalah yang laki termasuk masalah yang rabi. Rusia ini wong lanang termasuk Rusia ini wong wadon. Oke Kang. Jadi maksudnya si Rantan priwen bantu we. Iya maksudnya kula siapan masrakan barang. Anak kalung anak gelang ikan. Mbudidol pambuda apa kaken lah cebeh. Wis los. Lekakan Mimi Kang, ki gelangnya ki kalungnya. Ningsi kula Kang. Ikhlas Siranok. Kula ikhlas, kula rido si mandi sampean diudag-udag ningwong Kang Sadi. Terima kasih Kika. Atas pembelaannya Sira terhadap masalah Kang Sadi no. Ngki ya wis kula si Kang. Arpan basuhi pakaiannya sampean pada kotor kabe Kang Sadi. Ah, kesuhunya Neng. Iya pemau ya kakak Neng Mimi Kang. Supaya aja nangis ya Kang ya. Iya. Riwen bakali ruwet temen gini masalah. Kula Kang. Tentunya secara kerungu omongin yang disini. Kerungu sih kerungu Kang. Tapi batin Kang orang kuat Kang Sadi. Iya. Memang siapa wonge? Siapa wonge sing harapan kuat kumpul nanggung resiko menggenen. Sebenarnya Kang Sadi kan dok sampai hati tetap setia kelawan Sira. Sekian Kang Sadar ngomong terang-terangan. Terus bayaya nok. Pada wiraus pripun malih Kang. Sekalipun si Rara bila Kang Sadi sing tua tapi tetep Kang Sadi manja ning Sira. Kang Sadi seneng ning Sira nok. Aja ngomong digawe-gawe selawas juga Kang Sadi hari ngomong santanku. Durung ana buktine sing bagus. Blesake makang wis ake sampean. Ora kewadahan. Demi Allah, demi Rasulullah. Barang wis bukti. Yen terserah Sira. Arep diusir Ningsi kongkon metu sing omah kene. Hake Sira wong ayu. Hake Sira nok. Sira sebab dadi rabine. Ari Ningsi mah kader mene ge ngomong laki rabi ke durung kawin. Maksudnya Kang Sadi pripun? Maksudnya Kang Sadi tetep Kang Sadi pengen bahagiakan rumah tanggane Sira. Kang Sadi sampe ning dibundune beli bakal pisah rumah tangga tawa cocodohan kelawan Sira nok. Muni bahagia. Hati gaya bahagia sing kaya ngapa Kang? Barang-barang terserah. Arepan didol terserah. Arepan dinggo terserah. Niki ki gelang niki ki Kang. Iya. Yen bayan-bayan Kang Sadi ngomong makonon ular parkon sing sejelasnya. Sampai lahir apa sampai tekang batin. Yen kula lamar nundung bocakun beli bakal keduhung. Rela sayang. Beli bakal kecewa. Ikhlas. Bener Kang Sadi ngomong makono. Yakin. Pada kula nurut nih ngomong Kang Sadi. Kang Sadi aja ngaton. Sebaliknya nok ya. Sebenernya Kang Sadi mong deleng sing bakal terjadi apa nih ngomakin. Kang Sadi permisi ya nok. Bukal beli berkaya-kaya konon ya Kang. Jadi bener-bener ya Kang sayang nih gula. Setia nih gula. Setia wong ayu. Kang gemet terbayar dalam pesawatun pun Kang. Rangkul-rangkulan bae sampe aneh. Permisi. Bukat ana wong takon aja diwarah. Yen Kang Sadi lunga, yen Kang Sadi mangkat waran embuh. Ya nok ya. Mangga. Permisi sayang. bener-bener. Wonge bagus, atine bagus. Pokoknya sebeli bakal setia nih kita, oh lahir batin. Ngerasa bagian tua, bagian nyai-nyai keluargane. Ya, wis dijini nih Kang Sadi nih wong lanang. Mau si derwani dong dijini. Kini majar Kang Sadi ngokokon ngomong mekonon. Ya priben baik, kira-kira bahagia, kira-kira senang. Sapa menusane lagi direbut kokon noli. Sapa menusane kelambi lagi dinggo dijaluk. Sapa nerima. Beli, yakinlah Neng si lagi bebasu. Lebih baik tak undang baik. Sedela, tundangan bebasuan mah. Wis pamane nutup mane. Kok kurang dewe sedikit, Mi? Enten pun apa, Mi? Nensi, Nun. Ntar ngomong karo Sira ya. Mangga, rongokna sampai krungu. Kimi, apa ngundang kita Sira Mimi? Niki. Kita ngomong sejelas ini Sira ya. Apa kita duduk mboke? Apa kita duduk mbok tuane? Apa kita bagian tua, bagian nyai-nyai? Keluarganya Kang Sadi, rabinya Kang Sadi, goblok! Rabinya Kang Sadi? Benar! Kang Sadi ngomongnya durung pernah kawin, durung dari rabi, Mi. Apa wong lanang wis biasa, Nek? Ninggal singuma, ninggal rabi, ngaku Nek, bujangan. Ngaku Nek bide rabi. Nesi? Mulane sira dadi wong wadon semono ayune semono denoke sing waspada sing teliti aja gampang dirayu ni wong lanang ture sing rayu bagus ture wong lanang sing rayu kaset enok bagian kita tua bagian nyai-nyai ngargai nak kita aja nangis nih kene aja dijambak nih aku jaya. Sampun wangsul si Riki. Wis balik. Nggih, Kang. Wis mangkat. Sampun. Bagus. Berarti kita hasil ya. Sekin barang-barang wis aja tinggo maning. Isin. Pripun? Kuwi yang jareneng tangga. Sekin wis ayu pada mangkat ning pasar. Barang didol. Bisa, Dek. Iya. Ya mangga, Kang. Sing penting kula selamat, seneng. Iya, ayo Mi, ya. Mangga-mangga. Gede nek sedengkul dilawan ini isim blangsak-blangsak orang baru ning dalan orang kata ning dalan tuang semainnya jagat dawan pantas sesi orang diambah-nambah ni wong toh kita blingau bling uma kaya-kaya embuh hari kita wong tua sih tapi kita gawa-gawa bocah cilik saya aja sampai sini kenang cilaka sejata sampai dilawani gayang-gayangan reruntungan kelawan anak lamun tok kita diganjar langka umure atawa bocah cendek umure kaya-kaya kita wis langka umur pati-pati kita diparingi masih bisa berjalan karo anak berarti masih diparingi dawa umur ya Allah Gusti orang ilo korawata geledek semana gede untung kita ngobning sorbujan cih lelah lelah kaya-kaya iki geledek mau ika wong wadon gempeleng ning pinggiran dalan awaker kesengar siapa wong ini Nangka wong liwat-liwat acan ana wong mati ngisap pinggiring dalan. Duh, kita semene lagi kaya kerene. Perlu arep nulungi wong. Tak tulung mangsa urungan. Mas urip papa beli kiri wong. Lalu langkang bekane. Cik Raine ora samar ora pangling. Kaya Raine bokeng bocah. Kaya Raine sinisi. Lisi! Lisi! Sira kena ngapa Ningsi? Apa sira nasing mendung apa sira kenang gledek beli mungkin lama nana sing mendung awak beli geseng kaya kene. Pasti sira kenang gledek mau ikhlas sing gede ka. Akibatno kita masih inget kenang sumpah sira Ningsi. Berarti sira segala tindak lakune sira kenang ucapane sira dhewe. La la lo Lingsi. Tegawa baik bagi nurah sirah wis mati mekon mulu wis dingin pinasti anyar pinanggini si bukan wis kudune sirah karena sirah sumpah karo kita wis kenang kewalsan sirah nisi jailulah jailulah siapa sing jail dadi satu.